musik buat para jomblo. Kalau tadi udah kangen, yang dikangenin juga gak tahu siapa kangennya buat siapa. Para jomblo, ini buat jomblo-jomblo Jepara, khususnya buat jomblo-jomblo Bangle.